turunin gak ya? Turunin deh, dikit aja. Turun, turun. Stop! Wah, duh, maskeran seharian pengap nih. Turunin maskernya dikit boleh kan? No, pakai fresh care patch aja, baru. Itu stiker ya? Bukan stiker biasa. Ini inovasi baru dari fresh care yang bikin maskeran lebih nyaman. Cara pakainya? Gampang, tinggal tempel aja di maskermu. Oh. Nih, coba. Wah, fresh seketika. Fresh Care Patch mengandung eukaliptus dan peppermint oil sebagai aromaterapi sekaligus antiseptik. Oh. Bisa melegakan pernapasan dan hidung tersumbat juga. Eh, gambarnya keren juga nih. Iya, satu kemasan isi 12 patch. Ada gambar logo Fresh Care, daun mint, dan koala lucu. Bakal ngetren nih. Oh. Sebanyak itu cuma 10 ribuan. Aromanya pun tahan lama. Cool, wajib coba. Fresh Care Patch, maskeran tetap nyaman.